Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوات حزاكم الله. الحمد لله hari ini tanggal 13 atau 14 ya, tempat tempat kemudian pada tanggal 6 Februari 2020. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa? Tentang syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Thaimin rahimahullah. Qala Syekh rahimahullah yang 124. Biar antum tidak bingung. Ini kaitannya dengan wa idza amanta bi anna Allah ala kulli shay'in alim aw jabalaka dhalika khashyata Allah. Makna bi kulli syai'in innahu bi kulli syai'in alim. Qala ta'ala, ana ulangi sedikit biar nyambung dengan hari ini. Ini tentang ilafah baina al-madi wal hadir, mengaitkan yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi firman Allah ta'ala innahu bi kulli syai'in alim, sesungguhnya Allah itu kulli syai'in alim, mengetahui segala sesuatu. Fihi umum wa ilmillahi, di sini ada umuman ilmu Allah azza wajalla, kemaha pengetahuan Allah azza wajalla. Haitsu qala subhana bi kulli syai'in, di mana Allah azza wajalla itu berfirman apa? Bi kulli syai'in, bukan asy-syai'i tapi syai'in. Karena apa? Nakirah yufidul umum, nakirah itu memberikan apa? Manfaat itu berlaku untuk umum. Wa huwa bi kulli syai'in min al-ahyani wal awsafi wal ahwali al hadirati al mustaqbalati wal madiyati. Ini meliputi segala sesuatu, itu meliputi apa? Ahyan, ya, sudah ditentukan. Wa awsaf, berbagai macam sifat. Wal ahwal, segala kondisi. Al hadir, yang sekarang terjadi. Wal mustaqbalati, dan yang kelak akan terjadi. Wal madiyati, dan yang lampau, masa lalu. Masa lalu. Fahuwa alimun biha, Allah maha mengetahui dengan kondisi-kondisi tersebut. Jalla wa ala, la yakfa alihi syai'un minha, tidak ada yang apa? Yakfa, tersembunyi bagi Allah sesuatu pun dari, sesuatu pun dari apa yang ada di dalam kondisi-kondisi tersebut. Faida aman tadi ada, apabila engkau beriman dengan ini, wahwal maksud, dan ini adalah yang dituju. Khiftallaha li'annaka mahma ikhtafaita fallahu alimun bika. Itu engkau merasa, ya, kalau engkau ingin bersembunyi atau engkau di sini dimanapun engkau ingin bersembunyi, maka Allah itu alimun, Allah maha mengetahui bika dengan apa yang ada padamu. Wa mahma akhta'ta fallahu alimun bima fi nafsika, dan apapun kesalahan yang telah dilakukan olehmu, Allah, maka Allah alimun, Allah mengetahui bima fi nafsika, dengan apa yang ada pada diri. Sekarang kalau kita lihat, taruhlah sekarang antum yang duduk di sini, semuanya itu punya apa? Punya keterangan di sini. Tinggi ya, ya ini berada di sini. Kita kerjain aja. Ya, karena sekarang ada zaman milenial, zaman di mana antum harus mengungkapkan sesuatu yang seharusnya bisa lebih mudah dipahami. Jadi kalau misalnya taruhlah di sini, jangan sesuatu yang baik. Misalnya, ada mengatakan pada antum di sini, misalnya ini kitab. Setiap orang memegang kitab di sini, dan di sini semua catatan antum ada. Antum masih ada. Kemudian ada yang ingin disembunyikan agar orang lain melihatnya baik-baik saja. Suasana malu kan, masalah ini. Gak usah begitu. Apa yang terjadi sudah berlalu, itu Allah telah tutupi. Sedangkan Allah Azza wa Jalla itu maha apa, penerima taubat. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah, At-ta'ibu minadz dzambi la kama la dzamba lah. At-ta'ibu minadz dzambi kama la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa itu seolah-olah dia tidak berdosa, sekiranya dia benar-benar bertobat karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga di situ, kalau kita itu berusaha untuk bersembunyi, mahma ikhfata ikhtafaita fallahu alimun bika. Ya. Bagaimanapun engkau itu berusaha untuk bersembunyi, Allah mengetahui apa yang ada padamu. Begitu juga mahma akhta'ta fallahu alimun bima fi nafsika. Apapun kesalahan yang telah kau lakukan, Allah itu maha mengetahui apa yang ada pada diri. Ini menunjukkan apa? Kalau seandainya orang lain ingin mengorek apa yang menjadi kesalahan antum, apa yang menjadi kesalahan antum, kira-kira bagaimana? Apakah itu pantas atau tidak? Tidak pantas. Tidak pantas. Makanya senantiasa antum itu berusaha untuk apa? Melihat bahwasannya terkadang orang-orang yang kita benci, orang-orang yang sudah dilabel orang jahat, orang sesat dan seterusnya, bisa jadi Allah memberikan hidayah pada dia, sedangkan label itu masih tergores tanpa ada keinginan dari kita untuk mengoreksi ulang. Itu orangnya kayak gini dari dulu hingga sekarang gak berubah. Masa sih dari dulu hingga sekarang tidak berubah? Emang gak tambah tua apa? Ya kan? Gak mungkin dia itu tetap awet kenal. Dari awal bikinnya sudah rompal, ini sudah mulai dan itu gak mungkin. Kadang-kadang dia dari dulu hingga sekarang tetap sama. Apanya yang sama? Dosanya gak mungkin. Bisa jadi dia akan bisa mendapatkan hidayah jauh lebih baik akhir kehidupannya daripada orang yang membenci. Dan itu sangat disayangkan sekali ketika apa? Ketika kita merenungi hadis Nabi SAW apa? Ahdib habibaka hauna ma'asa ayakuna baghidaka yaumana. Yaitu cintailah orang yang engkau cintai seperlunya, karena bisa jadi kelak, bisa jadi itu awal menjadi musuh. Bisa jadi itu menjadi musuhmu kelak. Wa adrib habibaka baghidaka hauna ma'asa ayakuna habibaka yaumam. Dan bencilah orang yang kau benci, ya, sewajarnya saja. Jangan kau benci mati. Artinya apa? Tidak ada maaf bagimu, tidak ada pintu maaf bagimu. ini terlalu apa, seolah-olah mendahului takdir, seolah-olah diriku mendahului takdir Allah itu. Orang tidak tahu akhir kehidupan ini bagaimana. Sehingga yang benar adalah apa? Yang benar adalah senantiasa berusaha mendoakan kebaikan meskipun itu kepada orang yang kita benci. Kenapa? Paling tidak ketika seseorang itu berusaha mendoakan kebaikan kepada orang yang kita benci, itu menjadi sebab insyirahus sadar, min asbab insyirahus sadar, sebagai sebagai sebab apa? Sebab lapangnya dada. Antum ketika ketemu dengan fulan yang antum benci, ah, melengos megah, melengos aja sudah nggak mau, ngelihat aja sudah muak. Tapi terkadang, sebagaimana kemarin anak katakan kepada antum, berapa banyak orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan, terus saja melakukan kesalahan. Kenapa? Apa bahkan ketika ada orang yang senantiasa menyakiti orang lain, dia berbuat maksiat. Dengan maksiatnya dia menyakiti banyak orang, ya, dia menyakiti banyak orang. Apa yang terjadi? Tidak ada doa kebaikan yang terucurlah kepadanya. Yang ada semuanya doa-doa kebencian dan kejelekan. Sehingga dia saking tidak adanya orang yang mendoakan kebaikan, dia menjadi awet berada dalam kesalahan, kesalahan. Sehingga apa? Orang-orang yang melakukan kesalahan itu sebenarnya sangat butuh dengan doa-doa kebaikan. Sangat butuh dengan doa-doa kebaikan. Itulah kenapa berapa banyak orang ketika dia sudah ya melakukan satu kesalahan, satu kejelekan, satu kemaksiatan, maka akan bertambah kemaksiatan yang lainnya. Karena apa? As-sayyi'at ukhtu sayyi'at wal hasanat ukhtu hasanat. Satu kejelekan itu saudara kejelekan yang lainnya, yang lebih banyak lagi. Kita melakukan satu kejelekan itu sudah membuka kejelekan-kejelekan yang lainnya. Begitu pula ketika seseorang itu membuka satu kebaikan, itu akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain tanpa antum sadar. Sekarang ana contohkan kisah nyata. Ada seorang ikhwan, ya, seorang ikhwan dulu di perantauan. Dia mengatakan, saya sudah berusaha siang malam untuk memperbaiki tabiat saya, dan saya berusaha siang malam berdoa kepada Allah Azza Jalla agar diberikan saya itu jodoh yang soleh. Tapi kenapa tidak kunjung tiba jodoh-jodoh saya? Nah, ketika dia merenung seperti itu, dia bertanya, mana menurut anda? Ya, anda tanyakan satu kepada dia. Apakah ada dosa besar yang pernah anda lakukan sehingga itu menjadikan penghalang, menjadi penghalang doa anda itu dikabulkan? Karena tidak mungkin dia itu akan apa? Mengikuti apa sejarahnya Imam Nawawi. Antum sibuknya di dunia, beda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi sibuknya dengan ilmu. Setiap harinya 12 mata kajian beliau pelajari. Dengan antum apa? 12 jam antum di depan komputer, atau 12 jam antum berada di kantor, atau yang lain, atau di pasar. Beda. Antum mengatakan, saya ikut Imam Nawawi saja. Anda tanyakan, apakah ada penghalang-penghalang dari antum? Bagaimana antum dengan orang itu? Ya, orang tua ini saya baik-baik saja. Ibu itu pernah mengucapkan sesuatu. Mengucapkan sesuatu yang itu disebutnya doa aja. Sepele. Kalau kamu tidak nuruti ibu, Allah alam, anda tidak mengatakan doa itu dikabulkan, tidak. Tapi korelasi apa yang antum dapatkan sekarang dengan kejadian itu nampak. Ya. Jadi anda katakan belum tobat, selagi orang tua masih ada, maka lakukanlah kebaikan kepada orang tua. Ada yang lain lagi tentang apa? Tentang dia itu pernah ya melakukan yang lain, dosa-dosa yang lain. Kemudian anda katakan sesungguhnya Allah itu menerima tobat, tidak mungkin hambanya itu dibolehkan dengan takdir Allah aja. Semua takdir Allah aja jadi baik. Makanya sekarang kejadiannya adalah kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan pasangan, kita doakan semoga Allah azza wajalla memberikan mereka itu pasangan-pasangan atau pasangan-pasangan yang soleh. Itu juga termasuk doa. Ustaz, kok kajian itu mesti dikaitkan dengan itu dan ini tentang masalah itu? Ini hanya permulaan saja, mas. Keluarga Islam itu diawali dari ketika abang, ketika antum itu sebelum menikah antum memilih jodoh yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena di situ disebutkan at-thayyibat itu wanita-wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik dan begitu sebaliknya. Sehingga di situ kalau misalnya antum lihat dari ayat ini. Ini tadi tentang apa? Kesalahan. Anda mengatakan itu karena apa? Terkadang orang melakukan satu kesalahan itu bisa fatal dan itu akibatnya seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Surat Qaf ayat 16. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad khalaqnal insana." Dan kami benar-benar telah menciptakan manusia. "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Dan kami mengetahui apa yang menjadi was-was yang ada pada dirinya. Antum lihat di sini, ketika antum mentadaburi ayat ini, Allah mengetahui apa yang menjadi was-was antum. Was-wasnya apa? Tadi saya sudah usia di was-was. Itu sering anak dengar dari istri anak, ada was-was seperti ini. Kemudian ada juga ya ahwat yang semoga Allah Azza Wajalla itu memberikan kemudahan baginya untuk menemukan diri. Ada yang usianya sudah tidak produktif lagi dan lagi usia yang tidak ideal untuk ini. Kenapa terlambat? Karena tidak ada yang peka dari keluarganya untuk membantunya ya, mencarikan jodoh yang soal. Itu terjadi. Bahkan adiknya pun takut untuk melangkahi kakak, sehingga mereka berdua sudah di atas 40 tahun. Ini ya, semoga Allah Azza Wajalla memberikan untuk mereka ya keluarga kita, keluarga kita itu untuk segera mendapatkan jodoh yang baik. Karena apa? Inilah yang menjadi was-was syaitan. Ima itu terjadi pada diri antum atau terjadi pada orang lain, sehingga yang menjadikan seperti itu menjadikan apa, hidup antum itu tidak tenang. Kenapa? Ada was-was. Was-wasnya itu dianggap kok usia Yahmin ini belum nikah. Nah, itu omongan orang, tapi akan berkembang ketika Allahu Akbar sholat ngomong lari-lari itu jadi was-was. Jadi was-was hukum asalnya itu bukan waswas, itu hanya omongan orang. Tapi syaitan meniupkan itu menjadi waswas. Karena itu apa? Itu kelemahan antum. Ya. Itu kelemahan. Nah, salah. Nah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan nahnu di sini Allah Azza wa Jalla aqrabu, lebih dekat. Ilaihi kepadanya min hablil warid. Dari apa? Tali. Ya. Al-warid apa? Tali apa? Melilit. Sehingga di situ disebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jal ya mengetahui alimum bidzatis sudur. Alimum bidzatis sudur. Allahu alimum khabir. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada, dan Allah mengetahui yang nampak global dan yang disembunyikan oleh batin. Ya, kita sudah pelajari tentang makna apa? Al-Khabir. Al-Alim, Al-Khabir. Ya. Kemudian wa idza amanta bi anna Allah ala kulli syai'in alim aujaba laka dzalika khasyatallahi. Kalau engkau beriman bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, termasuk sekarang yang ada di benak antum semuanya. Pas ngomongin kayak gitu, semuanya Allah tahu. Jadi kopi, jadi nikah, jadi ini, banget tuh. Oleh karena itu, ketika kita mengimani, ya antum mengimani bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, bahkan yang sekarang antum merasakan capek, merasakan lelah, letih, lesu ketika tadi bekerja. Kemudian ada di antara antum yang mengatakan apa? Saya belum tenang dunia, Ustaz. Belum tenang. Belum tenang. Belum tenang. Belum tenang. Belum tenang. Belum tenang. Ya gimana antum mau tenang? Antum ngomong terus. Orang ngomong tenang, saya nggak bisa tenang. Artinya apa? Ketika kajian pun antum fokusnya bukan ke kajiannya. Ini nggak tenang, Mas. Semoga Allah Azza Jalla memberikan kemudahan untuk ikhwan-ikhwan kita yang masih seperti itu mendapatkan ketenangan. Nah. Sehingga di sini wa idza amanta bi anna Allah ala kulli syai'in alim aujaba laka dzalika khasyatallahi. Mas Mus, semangat. Yang mau bingung kirim-kirim ya, nanti buat gini ya. Jadi di situ konsekuensinya takut kepada Allah ya, wa muraqabatahu, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah Azza wa Jal itu mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Nas'alullaha an yarzuqana al-ikhlasa fi hadzal iman. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan rezeki ikhlas di dalam iman ini. Li'anna hadza mimma yahmilu al-insana ala imtithalil amri wa istinabil nahyi. Karena inilah yang membawa seorang itu bisa apa? Melakukan perintah-perintah dan menjauhkan larangan. Apa? Ikhlas dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga antum tidak akan mengeluh. Sekarang anak tanya kepada antum. Anak tanya kepada antum. Yang sudah nikah. Ngacu. Semuanya. Yang sudah nikah. Ngacu semuanya. Anda tidak mengatakan yang baru sekali, tidak. Yang sudah nikah, acung semua. Sudah kelihatan, ya sudah kelihatan. Halo Mbak. Sekarang ketika anak antum sakit, atau istri antum, istri antum sakit, terbaring lemas di rumah sakit. Apakah kemudian antum mengeluh? Cukup biro kerja. Kira-kira berkata seperti itu tidak? Tidak. Karena apa yang melapisinya? Tidak. Dan cintanya antum ikhlas karena Allah Azza Jalla, maka itu adalah kekuatan tersendiri. Tidak mudah mengeluh. Makanya ketika orang itu melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, salah satu tanda-tandanya dari ikhlas itu adalah tidak mudah mengeluh. Ingat-ingat, salah satu tanda seseorang melakukan ikhlas, ya, ikhlas dalam mencinta, ya, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beriman kepada Allah Azza wa Jal, salah satunya adalah tidak mengeluh. Ustaz, seandainya ada orang mengeluh di medsos, apakah itu tanda bahwasanya dia tidak ikhlas? Kita katakan ya. Kenapa? Yang diinginkan bukan ridha Allah Azza wa Jal. Jempolnya wong ini lambang, simbol. Belum tentu orang itu punya jempol semua. Artinya apa? Orang terkadang suka basa-basi. Wah, kui koncoku, tak kayak jempol lah. Padahal dia sudah meracun. Dengan jempolnya dia sudah meracun. Kenapa? Temannya itu akan lebih berharap lagi. Ingin kayak jempol, boleh sengkai. Jadi kalau saya melakukan yang sederhana seperti ini saja sudah dikasih jempol, apalagi melakukan sesuatu yang lebih wah lagi, maka jempol-jempol akan bertaburan. Allah. Yang like berapa itu? Yang follow berapa? Allah. Yang memfollow antum dosa dan maksiat. Masyaallah. Kenapa? Keinginannya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Ridha Rabbi syai'un la yudrak wa ridhan nas syai'un la yudrak. Ridhanya Allah adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi ridhanya manusia adalah sesuatu yang tidak ada ujung pangkalnya. Tidak akan diketahui kapan dia itu sekarang ridha, besok enggak ridha. Sekarang bisa senyum-senyum, besok senewan. Ya. Bedanya sedikit senyum dan senewan. Manakala ada Mas monggo yang merah-merah keluaran. Nah, senang enggak senewan. Tapi gak pernah ngasih, enggak pernah senewan. Ridho manusia. Kayak yang antum lihat kelemahan orang-orang yang mencari ridho manusia itu, dia antara sedih dan riangnya itu amplitudenya begitu dahsyat. Ketika dia senang, senang banget. Ketika dia sedih, sedih banget. Dan itu menyelisihi sifatnya orang-orang yang mukmin. Sebagaimana Nabi SAW katakan apa? Ajaban di amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khairun, fadhaka laisa di ahadin ilal mu'min. Mengagungkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Dan itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang mukmin. Tidak dikatakan muslim. In asobathu sarra syak fakana khairun wa idha asobathu dharra sabara fakana khairun. Apabila dia ditimpa suatu kelapangan, dia bersyukur dan itu baik lagi. Dan apabila dia ditimpa suatu ujian, dia bersabar, maka itu pun baik lagi. Tidak ada sesuatu muslim yang apa, ketika sedih-sedih banget, nyakar-nyakar bahkan apa, musuh-musuh. Begitu juga ketika sedih ataupun senang. Wah, senang dangdutan 7 hari 7 malam ngobri. Itu semua aja jadinya. Nah, salah-salah barusan anak ngeliat pintas tadi pas nunggu di nunggu bank ada yang lewat TV. Sebutkan apa? Indonesia berjoget. Musibah. Antum bisa ketawa ya, kawan. Antum bisa ketawa. Tapi coba antum diuji seperti itu. Maka harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Antum diselamatkan, kita diselamatkan dari malapetaka bencana yang menimpa orang-orang tersebut. Mereka berjoget tanpa ada takut dengan dosa, tanpa ada takut ketika dia sholat 5 waktu tidak diterima sama sekali. Karena tidak ada penutup. Allah Akbar. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Semoga Allah ajajal memberikan hidayah kepada teman-teman kita sebagai seorang seperti itu juga orientasi. Nah, fa yustafadu min hadhil ayah, apa yang bisa diambil manfaat dari ayat ini? Awalan nafyu tanfid liqoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa intafat al mithliyah, ya mithliyah atau mithliyah, ya wa intafat al mithliyah li kamal sifatihi azza wa jalla la mumatsila lahu. Yang pertama, nafyu tamtsil, peniadaan tamtsil, penyerupamaan, pemisalan, peniadaan pemisalan. Jadi Allah tidak boleh dimisalkan dengan apapun. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Hadis surat Asy-Syura ayat 6. Wantafatil misliyati, ya, wantafatil misliyati, ya, tercegah pemisalan itu, terhalang pemisalan itu apa? Likamali sifatihi, karena sempurnanya sifat Allah Azza wa Jal. Lamu mazila lahu, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Makanya antum lihat bagaimana Allah itu memilih antum dibandingkan orang-orang yang menggambar Tuhan-Tuhan mereka, menggambar Tuhan-Tuhannya mereka dengan patung, dengan wajah gajah, ya, tangannya kesana, tangannya kesini, kesana. Alhamdulillah. Dikatakan dia itu punya IQ yang tinggi loh Ustaz. Orang-orang yang seperti itu IQ-nya tinggi. IQ apaan itu? Tapi itu mungkin ya bukan aku. Yang kedua, asalnya ar-rajlu 'ala al-mumatsalah. 'Ala al-mumatsalah fi qawlihi laisa kamithli shay'un wa 'ala al-mu'attilah fi qawlihi wa huwa as-sami'ul basir. Ini adalah bantahan. Bantahan buat orang-orang yang mumatsilah, yang senang memisalkan. Itu firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Kemudian juga wa'alal mu'attilah. Mu'attilah itu adalah orang yang meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan Allah Azza wa Jalla itu tidak ada sifat-sifatnya, tidak ada nama. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang-orang mu'atilah tidak mau meyakini. Karena apa? As-sami itu miliknya manusia. Al-Basir juga manusia, makhluk. Kalau Allah disamakan dengan makhluk, ya lebih baik ditiadakan. Agar Allah itu benar-benar suci. Itu maksudnya jadi apa? Mu'atilah. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, bimada yujibul mumatsilah an hadhil ayah wa ghairiha min al ayati allati warada fiha nafyu mumatsilatillahi azza wa jalla lil makhluqin. Kalau ada yang berpendapat, ya, dengan apa orang-orang mumatsilah bisa menjawab tentang ayat ini dan ayat yang lainnya yang di situ ada peniadaan mumatsal, peniadaan tanpa pemisalan. Allah tidak menerima pemisalan. Dan disebutkan dalam beberapa ayat. Ya, tidak semisal dengan makhluk-makhluknya. Bagaimana mereka menjawab? Kulna lina'lam anna kulla zi batilin la yumkin an yadfa'a adillah sahihata illa bimakna sahihin la yukbali. Fahum yakuluna laisa kamitsli syai'un fil wujudi al-azali. Fayuharifuna fayuqalu subhanallah hada amrun la yahtaju ila nafi wa hada insulta inna al-murada laysa kamithli shay'in fil wujudi al-azali fa huwa qawlihi al-qa'il السماء فوقنا والأرض تحتنا. هذا اللي يقول jadi kita katakan, jadi kalau orang ada pendapat, bagaimana orang Numatilah tadi menjawab dari ayat tersebut? Ya, bahasanya ayat tersebut meniadakan tentang apa penyerupaan. Allah tidak menerima penyerupaan, tidak layak untuk disumpamakan dengan makhluk. Kulna kita katakan, lina'lam ketahuilah, anna kulla zi batilin la yumkin an yanfa'al adillah sahihah. Untuk bisa diketahui bahwasannya, setiap orang-orang yang mempunyai kebatilan, ya, ini kalau dikatakan zi batilin, itu artinya orang-orang sesat. mereka tidak mungkin bisa menentang dalil yang sahih. Kemudian mereka tidak mungkin menentang dalil yang sahih. Illa bi makna syahidin la yutbah. Kecuali dengan makna-makna yang dia dibuat seolah-olah itu ilmiah dan tidak bisa diterima. Sangat hambar. Tidak bisa diterima. Fahum yaquluna, mereka mengatakan laisa kamitsli syai'un fil wujudi azal. Tidak ada yang semisal. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun dalam wujud yang azali. Azali maksudnya di sini yang abadi. Fayuharrifuna, mereka melakukan tahrif dari makna zahirnya. Fayuqal, maka dikatakan subhanallah, ma fihi Allah. Hadza amrun la yahtaju ila nafi. Perkara ini adalah tidak butuh dengan peniadaan. Wa hadza in kunta, dan ini apabila engkau katakan innal murada laisa kamitsli syai'in fil wujudi azali, fa huwa qawli qa'il as-sama'u fawqana wal ardu tahtana. Ya. Jadi kalau misalnya engkau katakan yang dimaksud di sini, ya, kalau yang dimaksud dari pendapatmu laisa kamitsli syai'in fil wujudi azali, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun dalam wujudnya yang abadi, maka ini taqawli qa'i, maka ini sama dengan orang yang berpendapat apa? As-sama'u fawqan, langit ada di atas kita, wal ardu tahtana, dan bumi itu ada di bawah kita. Maksudnya? Enggak maksud. Nah, maksudnya sih. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan, bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya, ini mereka mentahrif, menyimpangkan makna yang seharusnya laisa kamitsli syai'un. Syai'un yang itu kan ini umum. Tapi mereka persempit dengan apa? Kamitsli syai'un fil wujudil azal, di dalam penampakan yang abadi. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun dalam penampakan yang abadi. Dalam penampakan yang abadi, fil wujudil azal, itu tahrifnya mereka, usaha penyimpangan mereka dari makna yang seharusnya, yang sebenarnya. Sama tuh. Sehingga dengan seperti itu mereka berkilah berdalil bahwasanya Allah itu abadi, tidak ada yang semisal dengannya. Maka tidak perlu kemudian ada menafikan. Penafian itu tidak perlu. Wong sudah abadi kok. Tiadakan. Maka sebagaimana perkataan apa? Sama'u fawqana, langit itu ada di atas kita. Sudah jelas, enggak perlu ditafsirkan lagi, Mas. Langit itu ada di atas kita, bumi itu ada di bawah kita. Perlu tafsiran atau tidak? Perlu tafsiran atau tidak? Tidak perlu. Maka itu yang diinginkan manusia. Bahwasanya laisa kamitsli syai'un, itu tidak perlu ditafsirkan apa dengan apa kata-kata tambahan fil wujudil azali, dalam perwujudannya yang abadi, tidak perlu, karena sudah jelas syai'un itu meliputi segala sesuatu. Paham? Nah, itu dulu sementara kita bisa kaji. Semoga Allah azizan memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam menjalani syariat, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya, dan juga kita dimudahkan untuk mendoakan saudara-saudara kita agar mereka itu mendapatkan hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.